بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kembali kita di masjid ini melanjutkan pembahasan tentang fikih. Pembahasan pada kesempatan malam hari ini adalah tentang umurun la tanqidul wudu. Ada beberapa hal yang disangka oleh sebagian orang membatalkan wudu, padahal sesungguhnya yang sebenarnya adalah tidak membatalkan wudu. Misal seperti menyentuh wanita, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada beberapa hal yang ditulis dalam kitab ini, beberapa hal yang dianggap oleh sebagian orang membatalkan wudu, tetapi setelah diteliti secara ilmiah, hal itu tidaklah termasuk yang membatalkan wudu. Ini pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari. Hadhi umurun ikhtilafa ahlul ilmi. Perkara-perkara ini adalah hal-hal yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal tersebut, apakah membatalkan wudu atau tidak. Wa tahqiqu annaha la tanqidu la tanqiduhu. Namun ketika setelah diteliti, hal itu yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Yang pertama, lamsur rajulil mar'ah bidun ha'ilin. Menyentuh wanita, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu atau tidak? Biduni ha'ilin, ada pembahasan tanpa adanya yang menghalanginya, yakni kain umpamanya. Kalau bersentuhan ada baju yang menutupinya, maka ini tidak mengapa. Bagaimana kalau seandainya itu menyentuh langsung wanita? Wanita di sini istri atau putri kita, ibu kita. Adapun kalau menyentuh yang bukan mahram, yaitu sudah dosa, Pak. Itu pun dibahas apakah seandainya seperti umpamanya seorang ketika tawaf berdesak-desakan terjadi kemungkinan besar menyenggol atau tanpa terasa, bukan terasa, tanpa sengaja mungkin seorang bersentuhan ketika sedang tawaf. Dan ada pembahasan apakah setiap orang yang tawaf harus berwudu, ini nanti akan ada pembahasannya. Yang dibahas di sini adalah setelah tawaf akan melakukan sholat dua rakaat. Setelah apa? Tawaf di belakang makam Ibrahim. Tadi dia ketika tawaf bersak-sakan. Nah, di antara yang bersak-sakan ada wanita di situ. Apakah itu membatalkan wudu? Berikut ini pembahasan kita. Ada ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, ulama yang mengatakan anna lamsal rajul al mar'ata naqidun lil wudu mutlaqan. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita ini membatalkan wudu secara mutlak. Dan ini adalah madhabnya, madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, Al-Imam Ibn Hazm. Dan demikian pula ini adalah ucapan Ibn Mas'ud dan Ibn Umar. Pendapat yang kedua mengatakan annahu la yanqidu wudu, bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu. Wahuwa madhab Abu Hanifah, ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad bin Hasan Ashibani. Demikian pula dengan ucapan Imam Ibn Abbas, Imam Tawus, Al-Hasan Basri, Wa'ata. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau-beliau tadi yang saya sebutkan namanya berpendapat bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu. Dan inilah pendapat yang kuat. Bagaimanakah yang kuat ini? Kita akan sebutkan nanti dalil-dalilnya. Yang ketiga, ats-tsalits, anna al-mas yanqid idza kana bisyahwatin. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh wanita apabila dengan syahwat, maka hal itu membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad fil masyhuri anhu, yang dikenal atau yang terkenal dari pendapat Imam Ahmad, apabila menyentuh wanita dengan syahwat maka wudunya batal. Ini ada tiga pendapat di antara para ulama. Manakah yang kuat? Tentunya yang mencocoki dalil, itu yang dipegangi oleh kita. Kita berjalan di atas dalil. Tidaklah kita mengikuti madhab yang lemah. Perlu kami sampaikan, kaum muslimin, sebagai kaidah, agama kita adalah wahyu berupa Al-Quran wa Sunnah. Itu yang wajib kita ikuti. Adapun bermadhab itu bukan sesuatu yang wajib, bahkan tidak diperintahkan. Madhab itu untuk memudahkan kita, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, untuk kemudian kita ikuti yang sesuai dengan dalil. Karena kewajiban mengikuti dalil itu wajib. Sebutkan dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berselisih pada satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup, tanyakan kepada beliau. Setelah beliau wafat, kembalikan kepada As-Sunnah, ucapan dan bimbingan beliau. Ini yang wajib. Adapun kalau pendapat seorang itu bisa kita ikuti manakala sesuai dengan nas. Apabila tidak sesuai dengan nas, maka tidaklah kita pegangi. Ada pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini, pendapat itu. Yang wajib kita ikuti yang ada nasnya, yang kuat, yang mendekati nas. Kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Adapun pendapat yang tidak kuat, maka ditolak. Walaupun itu pendapat ulama. Karena yang namanya ulama bisa benar, bisa salah. Nabi kita menyebutkan, إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَنْ أَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ وَحِدٌ. Ada apabila seorang hakim, seorang ulama berijtihad, jikalau benar ijtihadnya maka mendapatkan dua pahala, pahala ijtihadnya dan pahala benarnya ijtihad. Wan akhta'a, jikalau salah, falahu ajrun wahid, bagi dia pahala satu, pahala dalam ijtihadnya. Tetapi kesalahan ijtihad tetap tidak diterima, tetap itu sebagai kesalahan yang tidak boleh kita mengikutinya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga dalam menyikapi perbedaan pendapat, tidak kemudian kita mengatakan gak apa-apa walaupun pendapat yang lemah, yang penting kan ada ulamanya. Ya tidak seperti itu. walaupun itu ulama, tapi mungkin salah, mungkin benar. Kalau salah, maka Rasul mengatakan dia mendapatkan satu pahala ijtihadnya yang kesalahannya tetap ditolak, tidak kemudian kesalahannya diikuti. Imam Malik waktu itu mengatakan, ma minna min ahadin illa yu'khadhu min qalihi wa yurad. Tidak seorang pun di antara kita, yakni para ulama sekali berbeliau, ulama kibar zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan tidak seorang pun di antara kita para ulama kecuali bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak ucapannya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali seorang yang dikuburkan di kuburan ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang semua ucapannya benar. Ulama siapapun bisa benar, bisa salah. Sehingga tidaklah kita bertaassub, berfanatik kepada satu ulama pun. Jikalau benar diikuti, jikalau salah maka tidak diikuti. Bisa dipahami hadirin? Ini diberlakukan kepada semua ulama, siapapun dia. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal, atau Auza'i, ataupun Sufyan ats-Tsauri, ataupun yang lainnya. Sehingga kita tidaklah beragama mengikuti seseorang, tetapi kita beragama mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para ulama yang mengajarkan sesuai dengan nas. Ya, sehingga janganlah kita bergambang-gambang dalam hal ini. Ya. Kita masuk kepada keterangan demi keterangan yang menjadi pembahasan di sini. Yang menjadi pembahasan adalah ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Saya bacakan ayatnya. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Atau kalian menyentuh wanita, maka barang siapa yang tidak mendapati air, hendaknya dia bertayamum. Ayat ini berkaitan tentang hal-hal yang diperintahkan untuk berwudu, BAB, BAK, dan beberapa. Kemudian disebutkan, atau ketika seorang laki-laki menyentuh wanita, kalau dia tidak mendapatkan air, artinya dia harus berwudu dengan air. Tapi ketika tidak ada air untuk berwudu, maka hendaknya dia bertayamum sebagai ganti apa? Wudu. Nah, yang menjadi pembahasan di sini adalah makna lamasa. Lamasa itu bahasa Arab yang artinya menyentuh. Lamasa yang mesu artinya menyentuh. Allah menyebutkan dengan kalimat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, para ulama berbeda pendapat makna dari kalimat ini. Apakah semata menyentuh ataukah ada makna lain? Saya bacakan keterangan tentang ayat ini. Wa sahha an Ibn Mas'ud wa Ibn Umar wa Ibn Umar, ada nukilan yang sahih ucapan Ibn Mas'ud dan ucapan Ibn Umar. Annal mas madunal jima', bahwa makna ayat ini menyentuh itu adalah sesuatu yang bukan jima'. Kalau kita bahasakan jima' dengan berhubungan badan, ini nanti akan salah faham. Jadi la masa artinya adalah sentuhan yang bukan senggamanya, mau ketemunya kemaluan dengan kemaluan, itu lamasan. Ya, itu sudah membatalkan. Tetapi di sana pendapat ini berbeda dengan sahabat yang lain. Lakin khalafahuma khibrul ummah Ibn Abbas. Ibn Abbas, Abdul bin Abbas, ahlu tafsir di kalangan para sahabat, berpendapat beda dengan dua sahabat ini. Ibn Abbas mengatakan faqala al-massu wal-lamsu wal-mubasharatu huwa al-jima'u atau al-jima'u walakin Allah yukna ma syaa bima syaa. Tafsir Ibn Abbas terhadap kalimat awla mastum nisa atau kalian menyentuh wanita ay al-jima', yakni maksudnya kemaluan ke dalam kemaluan. Itu dia. Sehingga selama tidak terjadi hal itu, maka bersentuhan itu tidak masalah. Kalau sudah menyentuh kemaluan dengan kemaluan, maka itu sudah membatalkan wudu dan bahkan harus apa? Mandi. Kalau di selain itu, maka tidak membatalkan wudu. Berpelukan, termasuk padanya bermesraan, itu tidak membatalkan wudu. Walaupun dengan syahwat. Meluk-meluk istri, ya, ada syahwatnya, kangen, mencium dan sebagainya, bercumbu. Itu apakah membatalkan wudu? Yang roji di dalam hal ini adalah tidak membatalkan wudu. Karena makna ayat tadi, awla mastum nisa, atau kalian menyentuh wanita, kemudian tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka bertayamumlah. Dalam hal ini makna yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas adalah berhubungan badan, yakni kemasuknya kemaluan dalam kemaluan. Mana yang lebih didahulukan, tafsirnya Ibn Abbas atau kata tafsirnya Ibn Mas'ud dan Ibn Umar? Maka disebutkan tafsir Ibn Abbas lebih dikedepankan, dikarenakan beliau adalah ulama ahlu tafsir. Ini didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Nabi mendoakan Ibn Abbas dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah kepada Ibn Abbas tentang agama ini. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibn Abbas tentang tafsir. Maka tafsir Ibn Abbas lebih didahulukan daripada tafsir sahabat yang lain. Maka dengan ini, pendapat yang kuat adalah menyentuh wanita atau istri tidaklah membatalkan wudu kecuali jikalau terjadi senggama. Ini pendapat yang kuat. Berikut ini ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya hadis Aisyah. Prakteknya Aisyah bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam ibadah salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan faqattu Nabi alaihissalatu wassalam lailatan minal firash. Satu malam aku kehilangan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi, kita tahu kamarnya Aisyah di balik tembok Masjid Nabawi. Kalau kita bisa gambarkan ruangan ini umpamanya. Ini kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya Aisyah. Ketika malam Aisyah kehilangan Rasul. Perlu kita tahu di waktu itu malam atau rumah-rumah itu tidak ada listrik, tidak ada cahaya. Maka dicarilah oleh Aisyah di kamar. Kalau bahas kitanya digeramaki. Kok tidak ada di tempat tidur? Ini di mana? Nah, maka Aisyah mencarinya di masjid. Nabi memiliki kebiasaan di masjid. Ini paling di masjid. Maka Aisyah pun mencarinya. Faltamastuhu, kata beliau, aku pun mencari Nabi alaihissalatu wassalam. Fawqa'tu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Aku mencari-cari karena gelap, kemudian aku menyentuh dua kaki Nabi alaihissalatu wassalam yang sedang keduanya berdiri. Ya, ini berarti beliau dalam keadaan apa? Sujud. Dua kaki beliau duanya berdiri, posisi sedang sujud. Fil masjid, di dalam masjid. aku menyentuh kedua telapak kaki Nabi. Oh, ini Nabi di sini. Disentuh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi tidak membatalkan salatnya. Ini nas yang sangat jelas bahwasanya bersentuhan laki-laki dengan perempuan walaupun dalam keadaan sedang salat tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan salat. Bisa terjadi kita, Pak? Bisa terjadi. Sedang salat malam, istri lewat mungkin menyentuh tangan kita atau menyentuh kaki kita. Bisa terjadi kemungkinan. Ya. Atau lagi gelap, mati lampu, digeramaki, oh lagi sujud, si kilek kena. Persis seperti Aisyah berarti. Dan tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan salatnya. Wa minha, di antara dalil yang menguatkan hal ini juga adalah hadis Aisyah. Qalat beliau mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi kiblatihi. Perhatikan hadis ini. Jangan kita anggap ini perbuatan yang bahasa kitanya saru atau sembrono. Ya. Terjadi kata Aisyah, karena memang rumah beliau atau Aisyah ini rumahnya sempit, tidak luas. Bagaimana itu kisahnya? Kita terjemahkan. Kuntu anam, kata Aisyah, aku pernah tidur di hadapan Rasul alaihissalatu wassalam yang sedang sholat. Warijlaya fi kiblatihi, kedua kakiku berada pada arah kiblatnya beliau. Faida sajada ghamazani faqabattu rijlaya. Apabila Rasulullah hendak sujud, Rasulullah menyentuhku, ghamazani, yakni menyentuhku, memberikan isyarat ini mau sujud. Aku pun menarik kedua kakiku. Fa idza qama basattuhuma. Apabila Rasulullah berdiri, aku kemudian menjulurkan kembali kedua kakiku. Kalau itu ada di kita, kita ngomong apa, Pak? Sembrono teman. Bajuk mong salat kok sikile metatang-tatang. Ini terjadi dan ini ada fikihnya di situ. Kejadian ini ada fikihnya, ada pemahaman yang bisa diambil. Apa itu? Tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan salat ketika seorang laki-laki menyentuh wanita. Ada fikihnya di situ, ada hikmahnya. Kejadian yang lucu ini apa ya sempit banget pirang meter persegi sih? Ya kita tidak tahu. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan kamarnya Aisyah itu sempit. Sehingga kalau orang berdiri kemudian tembok ini kalau seandainya di depannya ada orang tidur tidak bisa tidur lurus. Nah, kalau sujud kakinya harus ditarik. Ternyata kejadian ini mengandung ilmu. Yaitu apa? Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya ketika menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha. Yang berikutnya, kaum muslimin, disebutkan oleh Aisyah, qalat, Aisyah memberikan keterangan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Gitu. Keterangan dari Aisyah beliau mengatakan, wal buyutu yawmaidin laysa fiha mismasabih. Rumah-rumah di waktu itu termasuk rumahnya Aisyah tidak ada lampu. Wa fi lafdhin hatta idza arada ayutir massani birijlihi. Satu riwayat Aisyah mengatakan ketika Rasul hendak salat witir, Rasulullah membangunkan Aisyah dengan menyentuhkan kakinya ke tubuh beliau, bahasa kitanya gugah. Ya. Ini sudah witir berdiri, disuruh untuk salat witir. Yakni kalau seandainya ini membatalkan wudu, tentunya Rasulullah akan berwudu. Dan apalagi kalau wudunya saja apa? Batal, otomatis sholatnya batal tidak, Pak? Batal. Ngulangi mani, Pak. Tetapi tidak. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu. Yang berikutnya, qad kana al-muslimun daiman yamassuna nisa'ahum. Dari zaman dulu para sahabat dan berikutnya, orang itu kalau sudah berwudu kadangkala masih menyentuh istri, memberi sesuatu, menerima sesuatu, memegang tangannya, kadang duduk bersama, ini sudah dalam keadaan wudu. Namun tidaklah satu pun di antara sahabat yang menukilkan satu dalil yang memastikan bahwa itu membatalkan wudu. Tidak ada. Wa ma naqala ahadun anhu annahu kana ya'muru al-muslimin bil wudu min dhalik. Tidak satu pun di antara para sahabat yang memerintahkan, atau tidak satu pun dalil hadis Nabi alaihi wasallam yang memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk berwudu kembali ketika dia menyentuh istrinya setelah dia berwudu. Maka makna kalimat ayat tadi, aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, jikalau kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapatkan air, maka gantinya adalah bertayamum. Maka maksud dari ayat ini adalah al-jima. Al-jima dimaksudkan di sini adalah maksudnya kemaluan dengan kemaluan. Adapun kemesraan, bercium, bercubu, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena untuk mengatakan sesuatu ini membatalkan wudu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asalnya boleh. Seperti kemarin pembahasan, makan daging unta membatalkan wudu. Ada nasnya. Terus kalau makan daging ayam, batal mboten, Pak? Mboten. Kenapa mboten? Karena tidak ada dalil. Ya. Nanti belarah-belarah. Kalau makan telur, batal enggak? Takon mani. Sekalian, nakwis wudu, madang, batal apa ora? Aduh, kabe-kabe tak kokaken, Pak. Jawabannya adalah kalau tidak ada nas yang mengatakan itu membatalkan, maka itu tidak membatalkan. Termasuk dalam hal ini menyentuh wanita. Kadangkala kita sudah berwudu, ketemu istri, ya di rumah maksudnya berpapasan, megang tidak, Pak? Megang. Kadangkala malah menciumnya sebagai sendoguro kelewean. Penguatun itu senang digeleweh, Pak. Dimek, dirabat, disayang itu senang banget. Wis wudu. Lah kalau madhabnya itu membatalkan, ya sudah wudu harus sentuh. Oh, rentuk. Aja nyekel-nyekel, wis wudu. Bahaya, luput, Pak. Bojone dhewe kok rentuk. Ya. Maka alhamdulillah, ternyata tidak membatalkan wudu. Adapun pembahasan kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, itu bukan hanya membatalkan. Yani saya ulangi, itu pembahasannya bukan dari sisi membatalkan, itu pembahasannya haram atau tidak dulu. Kalau itu haram, ya jangan. Itu dosa besar. Oh, bukan mahram. Bisa dimengerti hadirin? Ini dia. Yang berikutnya ya kaum muslimin, pembahasan yang berikutnya, khurujud dam, keluarnya darah. Min ghairi makhraj al-mu'tad sawa kana bi jurhin aw hijama qalilan aw katsira, mengeluarkan darah apakah itu karena luka atau karena bekam atau karena tersayat sehingga keluar darah dalam jumlah yang banyak, apakah ini membatalkan wudu? Ini yang menjadi pembahasan. Beberapa orang berpendapat, wah itu keluar darah berarti wudu. Mimisan contohnya pun ya. Mimisan, oh ke batal wudu ini, mimisan. Apakah benar hal itu? Fahada ghairu naqidin fi asaiqalil ulama. Pendapat yang benar yang sahih tidak membatalkan wudu, walaupun keluar darah dalam jumlah yang banyak. Walaupun demikian, dirinci di sana ada dua pendapat di antara para ulama. Kita bacakan madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, wa qala Abu Hanifah, wa huwa madhhab al-Hanabila idza kana dam katsiran wal awwalu arjahu. Pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu keluarnya darah ini adalah madhab Syafi'i dan Imam Malik. Adapun Imam Abu Hanifah lu mengatakan yang gitu, keluarnya darah itu membatalkan wudu. Adapun Imam Ahmad berpendapat apabila keluar darah dalam jumlah yang banyak, maka itu membatalkan wudu. Tetapi yang rajih, yang kuat, yang sahih adalah pendapat yang pertama, bahwa keluarnya darah itu tidaklah membatalkan wudu. Ini darah biasa ya. Adapun kalau darah haid beribun pak, nggih batal aja maning ke wudu salat berentuk pak. Maning wudu otomatis batal. Itu karena apa? Darah haid wanita yang sedang terkena haid. Beribun? Menyentuh wanita yang sedang haid. Tidak batal pak. Ya, tidak membatalkan. Karena tadi pembahasannya sudah kita sampaikan, tidak ada beda antara wanita yang haid dengan wanita yang tidak haid. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah ketika sedang haid, Rasulullah SAW tiduran di pangkuannya Aisyah, di pahanya Aisyah, Aisyah dalam keadaan haid, dan Rasul membaca Al-Quran. Itu hal yang tidak masalah. Karena apa? Yang najiskan darahnya, bukan orangnya pak. Melas teman. Kalau dulu kaum Yahudi, mereka seperti itu. Kalau wanita mereka sedang haid, dikucilkan, dimasukkan ruang sendiri, tidak boleh berinteraksi dengan yang lainnya. Islam tidak seperti itu. Makna fa'tazun nisa fil mahid yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang terkena haid. Qul huwa adan, itu adalah penyakit. Fa'tazni saifil mahid, jauhi wanita ketika sedang haid. Jauhi di sini maksudnya adalah apa? Jangan berhubungan badan dengannya. Sekali lagi, berhubungan badan dengannya itu dalam hal yang tidak boleh adalah masuknya kemaluan dalam kemaluan. Adapun kalau sedang haid kemudian kita bermesraan, berciuman, minta maaf saya sedikit vulgar, tidak berbusana umpamanya, itu tidak masalah, bukan sesuatu yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat ditanyakan apa yang boleh bagi seorang di antara kami terhadap istrinya yang sedang haid. Ini ditanyakan kepada Aisyah, isna kulla syai illa nikah, lakukan semuanya kecuali yang satu itu. Saya bahasakan yang satu itu, faham ya Bang? Ya. Yang lainnya boleh. Yang lainnya boleh. Yang lainnya pada ngerti dak-dak nggih, Bang. Berikutnya kalau mesinnya beberapa hujjah bahwasanya keluarnya darah yang banyak dari tubuh seorang tidak termasuk membatalkan wudu. Yang terhujjahnya adalah kaidah yang tadi kami sampaikan, annal asla allati tujib wudu minhu laysih min habi syai. An la hadits la tujibu al wudu minhu la yasih minha bi syai. Kata beliau, an al asl al bara'ah, hukum asalnya tidak ada kewajiban berwudu ketika seorang terkena apa luka. Tidak ada kewajiban berwudu dan tidak ada ucapan hal itu membatalkan apa wudu. Wal mutawaddi wudu'an sahihan la yantaqidu illa binasil jaina illa binasin au ijma'in. Kata beliau, orang yang berwudu tidaklah dikatakan batal wudunya sampai ada dalil yang mengatakan begini batal. Kalau tidak maka tidak batal. Kemudian berikutnya dalil-dalil yang menyebutkan kewajiban berwudu bagi orang yang luka, ini dalilnya tidak sahih. Lais minah syai', tidak ada yang sahih satupun. Kemudian terjadi kejadian di zaman Nabi. Hadis Jabir bin Abdullah fi qissatil ghazwati dzatir riqa', dulu pernah ada perang namanya dzatir riqa', wa fihi, dalam kisah perang itu, ittaja'al muhajirin wa qama al-ansar yusalli. Para sahabat ketika malam itu di saat sedang perang, lelah letih, di malam hari mereka tidur. Ada seorang sahabat Ansar yang ditugaskan untuk menjaga. Qama al-Ansar yusalli. Sahabat Ansar ini di waktu malam salat malam. Faramahu rajulun bisahmin. Sahabat ini dipanah oleh seseorang. Fawda'u fihi fanaza'u. Begitu kena di tubuhnya, keluar darah. Dicabut, sahabat ini melanjutkan salatnya. Tidak membatalkan. Hatta ramahu bi thalathati ashum. Dipanah lagi sampai 3 kali dan mengenai tubuhnya. Waktu itu thumma raka'a wa sajada. Dalam posisi ruku, i'tidal, kemudian sujud. Lanjut lagi. Karena panah itu tidak selalu kalau kena langsung mati, tidak. Kena kakinya ya luka, kena tangannya ya luka. Masih hidup dan masih melanjutkan salatnya. Tsumma tanabbaha sahibuhu falamma 'arafa annahum qad qadaru bihi haraba. Ketika sahabat yang lainnya bangun, maka yang memanah pun lari tunggang langgang. Falamma ra'a al-muhajiri wa mal ma bil ansari min ad-dima' faqala subhanallah ala nabihanna ala anubahadatani awwala marama qala kuntu fi saratin aqrauha fal muhib an aqta'aha. Sahabat yang tidur tadi begitu melihat luka-luka di tubuh sahabat ini, mengingatkan, kenapa ketika kamu di panah pertama kok tidak mengunkan saya? Panah saya 3 kali. Pertama sudah keluar darah. Mau ya bangunkan saya supaya kita sama-sama berjaga. Seorang Ansar ini mengatakan, aku sedang membaca surat yang sangat indah. Aku tidak mau memutusnya. Masya Allah. Walaupun cup kena, lara, menjorna baik. Ya keluar darah bang. Dicabut sama beliau dan lanjutkan sholatnya. Panah lagi sampai 3 kali. Saya tidak mau memutuskan sholatku. Padahal kalau kita ya kaum muslimin, kita ini, jangankan ada itu. Gempa sedikit saja sudah bubar kita. Masya Allah. Diambil dari sini wahai kaum muslimin sebuah pelajaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hal itu. Itulah tahu tentang kisah itu. Dan Nabi tidak menyalahkan sahabat tadi dan Nabi tidak memerintahkan kamu salatnya batal karena keluar darah. Tidak. Nabi tidak mengatakan batal wudumu. Jangankan sholat, wudhu aja batal. Tidak ada kalimat itu. Dibiarkan oleh Nabi SAW dan ini menunjukkan bahwasanya hal itu tidak membatalkan apa? Wudhu. Apalagi membatalkan wudhu. Sholat pun tidak batal. Ini menunjukkan bahwa darah manusia tidak najis. Ini ada hikmah, ada fikih di sini. Ada pelajaran. Kalau seandainya darah manusia yang tadi dipanah pertama keluar darah, kalau ini najis, sholatnya batal, Pak. Tetapi sebagaimana darah-darah yang lainnya tidak najis, kecuali apa? Haram. Darah itu haram. Tidaklah semua yang haram itu apa? Najis. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin? Pada pertemuan yang akan datang adalah berkaitan tentang muntah. Apakah muntah termasuk membatalkan wudu atau tidak? Nah, jawabannya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika